Mitra Bisnis, Katib Basri pekan lalu resmi diangkat menjadi Menteri Keuangan menggantikan Agus Martowardoyo yang telah ditunjuk untuk menduduki jabatan Gubernur Bank Indonesia. Dalam waktu sekitar 1,5 tahun ke depan, Katib dihadapkan oleh sejumlah persoalan yang masih membelit Kementerian Keuangan. Salah satunya adalah keputusan mengenai penaikan harga BBM bersubsidi dan masih banyak lainnya. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, menurut Anda, apa yang pertama-tama harus dilakukan oleh Katib Basri sebagai Menteri Keuangan? Yang nomor satu, dia berani naik, BBM itu harus naik. Itu nomor satu menurut saya dia harus lakukan dengan menggolkan itu dalam anggaran belanja perubahan yang sekarang dibicarakan hari ini di parlemen gitu loh. Itu yang pertama, yang waktu singkat yang dia harus lakukan. Dan setelah itu bagaimana dia juga mengkonsolidasikan supaya semua dia punya ini, dirjennya dan semua dia punya ini, di bawahan dia itu betul-betul mendukung dia sendiri di dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang dia putuskan bersama-sama gitu ya. Jadi ini yang perlu, jadi tidak bisa dia bekerja sendiri karena ini departemen yang begitu besarnya dan begitu tanggung jawabnya, di mana sebagai 80% daripada kita punya pendapatan juga datangnya dari departemen keuangan, yaitu pajak dan biaya cukai. Jadi dia nggak bisa bicara bahwa ini sendiri ya, itu mesti didukung oleh semua kekuatan, dan disinilah menurut saya dia harus memberikan kemampuan manajemennya untuk bisa melakukan itu bersama-sama yang lain-lain. Nah, bagaimana mengenai tax holiday untuk lebih meningkatkan investasi real di Indonesia, Pak? Ya, saya pikir begini ya, apapun dia akan diminta Presiden untuk tetap membantu di dalam menarik investasi. Membantu juga yang namanya investasi padat karya itu juga bagaimana bisa dikasih insentif tax holiday ataupun bentuk apapun insentifnya. Sehingga ini orang banyak lebih bisa masuk berinvestasi di Indonesia, kasih kerjaan buat rakyat kita, dan akhirnya mereka bayar pajak lebih banyak. Sebenarnya kan itu tugas dari pada yang ditegaskan Presiden kepada dia, biarpun saya merasa tentu banyak sekali yang lain-lain yang dia bisa lakukan, terutama menggerakkan APBN-nya untuk di mana anggaran pembangunan itu cepat dikeluarkan sehingga betul-betul anggaran pembangunan itu bisa menggerakkan daripada pemerintahan daerah, pembangunan di daerah-daerah maupun infrastruktur kita dan lain-lain. Dan itu menurut saya yang dia bisa pakai itu untuk sukses story dia dalam 1,5 tahun ini. Jadi banyak sebenarnya pekerja-pekerja rumah yang tinggal dia pakai, dia dorong untuk bisa lebih cepat. Karena ini kan semua tersendat-sendat karena terlalu banyak kita subsidi itu, kita pakai anggaran bangunan kita korbankan untuk subsidi-subsidi minyak yang sama sekali cuma jadi asap aja. Tidak ada kasih kerjaan buat rakyat kita, dan semua yang pakai juga sebenarnya sebagian besar yang sebenarnya juga mampu membeli lebih mahal. Tapi inilah masalah-masalah yang terjadi setelah BBM dan subsidi ini, kita nggak berani naik-naikkan harganya. Demikian Sofyan Wanandi, saya Fahmi Andrian.